Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين وصلنا يا إخوان؟ طيب، kita telah sebutkan beberapa adillah dari kitabullah subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam ala itsbat anna sunnata hiya hujjah, bahwa sunnah juga termasuk hujjah. Dan wahyu yang kedua, dan itulah yang disebut dengan al-hikmah yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Thumma qala al-allabatu Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala wa ahlul bid'ah wal ahwa. Ahlul bid'ah dan ahlul hawa bi'iza'i sunnati sahihati, di hadapan sunnah yang sahih ini, ya, fariqan, ada dua firqah, ada dua kelompok dari mereka. Na'am. Kelompok yang pertama, fariqun la yatawarra'u an raddiha wa inkariha. Dia tidak mempunyai sikap wara', tidak berhati-hati untuk menolaknya. Yani tidak ragu lagi untuk menolak hadis. Wa inkariha, dan mengingkarinya. Idza waradat bima yukhalifu madhhabahu, apabila hadis itu datang, hadis itu disebutkan menyelisihi madhhabnya, menyelisihi kelompoknya. Naam. Apabila menyelisihi kelompoknya, ditolak hadis itu. Nah, di antara mereka ada yang menolak secara terang-terangan, ya, yang sesuai dengan kelompoknya atau yang tidak sesuai dengan kelompoknya, maka mereka dari kalangan mungkir sunnah, ya, dan mereka adalah orang-orang yang kafir, melakukan pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan adalah kekufuran yang nyata, keluar dari Islam. Maka oleh karena itu beliau tidak menyebutkan di sini, karena yang zahir yang beliau sebutkan adalah dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum keluar dari Islam. Nah, itu yang beliau maksudkan. Adapun yang mungkir sunnah, pengingkaran terhadap sunnah dengan jelas, dan menyatakan saya tidak berhujjah dengan sunnah. Sunnah apa saja? Kafir. Naam. Karena tidak menjadikan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah. Tapi ini dia menolak sunnah tidak secara keseluruhan, ditolaknya berdasarkan hawa, hawa nafsu bid'ah. Dia menolak ketika menyelisih mazhab bid'a'wa dengan alasan annaha ahadithu ahadi, bahwa ini adalah hadis-hadis ahad, la tufidu illa dhan, tidak memberi faedah kecuali dhan saja. Ya, sedangkan dalam masalah akidah kata mereka harus yakin. Ya, sedangkan hadis, hadis ahad itu dhanni, tidak qat'i kata mereka, sehingga tidak bisa diamalkan dalam perkara-perkara yang meyakinkan. Wal wajibu fi babil i'tiqad huwal yaqin. Sedangkan yang wajib dalam perkara keyakinan, dalam perkara akidah adalah keyakinan. Sedangkan hadis, kalau hanya diriwayatkan dari hadis ahad kata mereka, maka tidak bisa jadikan sebagai sandaran, karena khabar wahid itu hidupan kata mereka. Wa haula'i humul mu'tazilatu wal falasifah. Mereka ini adalah dari kalangan mu'tazilah dan falasifah, filsafat. Dan tentunya mazhab ini tidak hilang. Sekarang muncul bibit-bibitnya, asrahuhum. Ya, antek-anteknya, bibit-bibitnya, anak-anaknya, generasinya, yang menyerap pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dan filsafat. Seperti dari kalangan Hizbut Tahrir, itu secara terang-terangan di dalam kitabnya menyebutkan pengingkaran terhadap hadis-hadis dalam permasalahan akidah dengan alasan khabarnya khabar ahad, khabar wahid. Nah, ya, disebutkan oleh Taqiyuddin Nabhani dalam Nizamul Islam, kitab kajian milik Hizbut Tahrir, secara terang-terangan. Ya, dan Ibnu Qayyim rahimahullah masukkan pendapat dan pernyataan bahwa khabar wahid itu, ya, memberikan faedah dhan sehingga tidak bisa diamalkan dalam babul akidah, dijadikan beliau termasuk tagut yang harus dihancurkan. Ya, ini termasuk tagut dalam Sawa'iqul Mursalah. Beliau sebutkan itu. Dan beliau datangkan sekian banyak dalil dan riwayat-riwayat yang menunjukkan wajibnya seorang menerima hadis. Apakah hadis itu melalui jalur mutawatir ataukah melalui jalur ahad? Harus diterima oleh seorang muslim, baik dalam permasalahan akidah maupun dalam permasalahan fikhi. Nah, kata Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah, إن خبر العدل الضابط عن العدل الضابط حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب العلم والعمل به معا. Khabar yang thiqah, meriwayatkan dari yang thiqah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diilmui dan diamalkan secara bersama. Wajib diyakini, diilmui, diyakini. Nah, sedemikian banyak riwayat-riwayat di dalam Bukhari, di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari satu perawi thiqah, dan para ulama tidak satu pun dari mereka menolaknya. termasuk diantaranya hadis yang pertama. Hadis apa ya ikhwan? Innamal a'malu binniyat. Jalurnya satu. Hadisnya hanya yang meriwayatkan Umar bin Khattab. Dari Umar siapa yang meriwayatkan? Al-Qamah. Dari Al-Qamah siapa yang meriwayatkan? Muhammad bin Ibrahim Taimi. Dari Muhammad bin Durham siapa yang meriwayatkan? Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Seluruh jalur dari satu orang. Dan diterima oleh para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim Mu'adz bin Jabal sendirian, yang diajarkan apa? Akhbirhum tentang syahadatai. Nah, kabarkan mereka tentang syahadatai. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakul awwalu ma tad'uhum ilai syahadata an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Satu orang. Dan mereka yang ada di Yaman pun tidak menyatakan kami maunya dikirim. Kami tidak percaya kalau dari satu orang. Lebih karena khabar ini khabar wahid. Sama sekali tidak. Ini bid'ah yang mulai muncul dari zaman Bishr al-Mirrisi. Bishr Mughiyat al-Mirrisi. Yang ketika dia melakukan pembagian hadis menjadi dua, hadis mutawatir, hadis ahad. Dengan maksud dan tujuan untuk menolak hadis ahad. Kalau hanya sekedar pembagian tidak jadi masalah. Tapi ma wara'a hadzihi an-natijah, ma wara'a hadzal taqsim. Apa dibalik semua dari pembagian ini? Kalau yang diinginkan bahwa tujuan pembagian tersebut adalah menolak hadis ahad, fahuwa taqsimun batilun bid'i. Pembagian yang batil, bid'ah. Oleh karena itu, di zamannya Ad-Darimi rahimahullah membantah pendapat Al-Mirrisi dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala Al-Mirrisi. Nah, yang kedua, wa fariqun yusbituha wa ya'taqidu bi sihhati naqil. Ada lagi kelompok yang kedua. Itu menetapkan dan meyakini penukilannya sahih. Ah, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi apa? Hah? Ditolak. Pak Mekwan. Tidak meyakini penukilannya sahih dari Rasulullah SAW. Ya. Sehingga kalau tidak diyakini dalam masalah kita enggak bisa diamalkan. Sedangkan dalam masalah fikih bisa, karena kebanyakan masalah fikih kata mereka min babi dzanniyat, min babi dzunun. Kebanyakan prasangka-prasangka. Subhanallah. Lalu apa sikap mereka tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis apa ya kawan? Hadis Abu Hurairah. Idza tashahhada ahadukum falyata'awadz billahi min arba. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam. Allah, aku berlindung padamu dari adzab jahannam. Wa min adzabil qabr, dan dari adzab kubur. Termasuk yang mereka ingkari dalam permasalahan akidah mereka dengan alasan hadis ahad adalah mengingkari azab kubur. Lalu bagaimana mereka dengan hadis ini? Kalau mereka tolak, lah ini kan dalam masalah fikih, dalam masalah sholat. Mestinya diamalkan. Kamu baca sebelum salam. Itu diperintahkan. Kalau kamu ngamalkan itu, berarti kamu berlindung dengan sesuatu yang kamu tidak yakini. Kamu mengatakan Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr, kamu sendiri mengingkari adab kubur. Lah kenapa kamu berlindung dari adab kubur? Saya tahayyarun. Nah, orang-orang bingung mereka ini. Wa fariqun yusbituha wa ya'taqidu bi sihhati naql. Kalau kelompok yang kedua menetapkan meyakini betul penukilannya dari Rasulullah, walakinnahu yastaghilu bi ta'wilha. Tapi dia ini sibuk untuk mentakwil atau istilah yang lain, merubah, mentahrif, merubah makna yang sebenarnya. Kama yastaghilu bi ta'wili ayatil Qur'an, sebagaimana dia sibuk untuk merubah makna-makna yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hatta yukhrijaha an ma'aniha adh-dhahirah, sampai mereka mengeluarkannya dari makna-makna yang zahir, ila ma yuriduhu min ma'anin bil ilhad wa tahrif, kepada apa yang mereka inginkan dari makna-makna dengan cara ilhad, memalingkan dari makna yang sebenarnya dan merubah-rubah makna yang sebenarnya tersebut. Sampai di antara mereka ada yang dengan lantangnya mengatakan, fahmu ma'anil Qur'an ala zahiriha kufr. Memahami makna Al-Quran secara zahir itu kekufuran. Tak bisa difahami secara zahir, kata mereka. Tapi harus difahami secara batin. Tak bisa difahami secara tersurat, harus dengan tersirat. Subhanallah. Ya. Berbicara panjang. Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syantiti rahimahullah di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan membantah orang berpendapat seperti ini, bahwa zahir dari Al-Qur'an itu kekufuran. Ya. Beliau membantah. Ya, dan berbicara sepanjang lebar masalah taklid, masalah hujjah, ittiba'. Ketika membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Pembicaraan beliau panjang betul. Ya. Dan membantah orang menyatakan zahir dari Al-Qur'an itu kekufuran. Wa haula'i hum mutaakhirul asy'ariyah. Mereka ini adalah orang-orang mutaakhirin dari kalangan Asy'ariyah. Wa aktsaruhum tawassu'an fi hadzal bab al-Ghazali war-Razi. Dan yang paling banyak ya bersikap seperti ini, semakin meluas dalam menyikapi hal ini adalah al-Ghazali dan ar-Razi. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-Ghazali ya yang dahulu memang lama berkecimpung dalam ilmu sufiyah, kemudian ilmu filsafat. Nah, sehingga akhirnya pun beliau bertaubat. Demikian pula Fakhruddin Ar-Razi. Lama dia berkecimpung dalam ilmu filsafat, yang pada akhirnya dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendapat-pendapatnya ketika dia masih berada di atas akidah filsafat. Nah, qauluhu wa ma wasafa ar-rasul bihi, apa yang disifatkan oleh Rasul ila akhir dan seterusnya. Yakni yaitu annahu kama wajib al-iman. Sebagaimana wajib untuk mengimani bi kulli ma wasafa Allah bihi nafsah. Wajib untuk mengimani setiap apa yang Allah sifatkan dirinya fi kitabihi, di dalam kitabnya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tanfil. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tanfil. Kadzalika yajibul iman bi kulli ma wasafahu bihi a'lamul haqq al-khalq bi rabbihi wa ma yajibu lahu wa bima yajibu lahu. Demikian pula wajib untuk kita imani dengan setiap apa yang disifatkan tentang Allah, yang mensifatkannya adalah a'lamul khalq bi rabbih, yang paling berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan makhluk, wa bima yajibu lahu, dan dengan apa-apa yang wajib baginya, yang wajib dinisbahkan kepada Allah. Yang lebih mengerti siapa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa rasuluhu sabiqul masduq, rasulnya yang jujur, ya as-sadiq, terhadap apa yang beliau ucapkan dibenarkan khabarnya, dan senantiasa dipercaya dengan apa yang beliau beritakan tanpa ada keraguan sedikit pun. Salawatullah wa salamuhu alaihi. Qauluhu kadzalik ay imanan mithlu dzalikal iman, yaitu kita beriman seperti keimanan tersebut. Yakni wajib al-iman bihi kadzalik, wajib pula kita beriman dengannya, dengan sunnah Rasulullah SAW tersebut, sebagaimana kita wajib beriman dengan apa yang terdapat dalam kitabullah, khalian min at-tahdits wa at-ta'til wa min at-takyif wa at-tamtsil, bal itsbatullah 'ala al-wajhil la'iq, bahkan menetapkan sifat-sifat Allah tersebut menurut sisi yang layak, bi'adamati rabbi jalla sya'nu, yang menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Lalu setelah itu beliau akan menyebutkan adillah, dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna tafaddalu, hafidhakumullah.